Tahan dan kemauan untuk tunduk taat berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pula Allah telah mudahkan bagi kita berbagai macam kenikmatan atau kemudahan dari perkara dunia. Allah Jalla wa ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وهنا نسيا ingatlah kalian akan nikmat Allah Azza wa Jal yang Allah berikan kepada kalian. Apakah ada pencipta selain Allah Azza wa Jal yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? La ilaha illahu, tidak ada sesembah yang hak kecuali dia. Maka bagaimana mungkin kalian bisa dipalingkan darinya Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam ayat ini, ayat ikhwah, Allah memerintahkan kita untuk mengingat nikmat Allah, mengingat nikmat Allah. Karena mengingat nikmat Allah wa azza wa jalla, dia sebab terbesar yang mendorong seseorang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak manusia yang tenggelam dalam nikmat Allah, tapi mereka lupa lalai akan nikmat tersebut. Dan lil asaf, disayangkan, yang ada dalam benak manusia bahwasanya nikmat itu adalah sebatas nikmat harta. Seseorang jika diberikan harta yang banyak, maka dia menganggap telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan anggapan yang keliru. An-ni'ma ayuhal ikhwah yashmal, mencakup semua kemudahan dan kenikmatan dunia. Harta, kesehatan, istri yang saleh, anak yang saleh, teman yang saleh, lingkungan yang baik, kesempatan untuk mendalami agama Allah Azza wa Jal. Fakulluha ni'am, ini merupakan ni'mat Allah. Ma bikum min ni'matin fa min Allah, thumma idha massakum ad-durru fa ilayhi taja'arun. Kemudian dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya ketika Allah memberikan nikmat, Allah ingatkan kita, tidak ada pencipta selain Allah yang memberikan kepada kalian nikmat. Tidak dari langit, tidak pula dari bumi. Kemudian Allah mengatakan, la ilaha illahu. Kalau dia memberikan nikmat, maka dia sendiri zat yang tunggal berhak untuk diibadahi oleh makhluk. Fa'anna tu'fakun, maka bagaimana kalian bisa berpaling? Tetapi kebanyakan manusia, karena tidak menyadari akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepadanya, maka dia berpaling kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia bitabihi illa rahim Allah, manusia pada tabiatnya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, cenderung mata dan penglihatan hitungan dia itu kepada orang lain. Dia tidak menghitung dan melihat apa yang ada pada dirinya berupa berbagai macam nikmat. Dia lupa bahwasanya Allah berikan kepada dia istri yang saleh yang membantu dia untuk taat kepada Allah. Dia lupa itu. Tetapi dia cenderung melihat kepada fulan yang banyak mobilnya, banyak hartanya. Wahakadha, dia lupa bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberikan kepada dia anak yang saleh yang akan memberikan kebaikan bagi dia dunia akhirah. Sedangkan sebagian orang-orang yang bergelimang harta tidak diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya setiap kita ini ada nikmat dari Allah yang kalaupun kita menghitung, kita tidak mampu. Tidak mampu. Oleh karena itu, ayuhal ikhwah, setiap kita melihat dan memperhatikan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, sehingga bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah, pada pagi hari ini, mungkin anak bersama antum kita membaca athar sebuah wasiat dari seorang sahabah yang beliau berikan dalam khutbahnya, wasiat yang di dalamnya terdapat beberapa petunjuk, beberapa berita dan juga anjuran, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari jalan Khalid bin Umar al-Adawi rahimahullah, Dia berkata, khatabana Utbah ibn Ghazwan, fahamidallah wa asna alaihi. Suatu saat Utbah ibn Ghazwan radhiyallahu anhu beliau berkhutbah, maka beliau memuji Allah azza wa jalla dan mengagungkan Allah. Kemudian beliau berkata, inna dunya kad adanat bisurin walat hadha'ah. Sesungguhnya dunia ini telah mengumumkan kepada kita bahwasanya dia akan berhenti, akan selesai. Dan dunia ini berpaling, berlalu dengan cepat. Lam tabqa minha illa subabatun kasubabatil ira'i yatasabbuha sahibuha. Dan tidak tersisa dari dunia, ayuhal ikhwah, kata Utbah bin Ghazwan, seperti sisa minuman, beberapa tetes yang akan diselesaikan oleh orang yang meminumnya. Fadunya ayuhal ikhwa, fi hakikatiha, pada hakikatnya, seperti yang dikatakan oleh Nabi dan juga yang dikatakan oleh sahabatnya Utbah bin Ghazwan, kata Rasulullah, bu'istu wassa'atu kahatin. Saya diutus dan hari pengutusanku dan hari kiamat itu seperti ini. Maksudnya selisihnya itu sangat dekat. Sisa sedikit antara diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaknya yaumul kiamah. Ini mirip makna dengan ucapan Utbah bin Ghazwan yang juga mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dunya qad adanat bisurmin wa wallat hadha'a wa lam tabqa minha illa subabatun kasubabatil ila yatasabbuha sahibuha. Kalau kita ingin melihat, ayuhal ikhwah, dengan akal kita cepatnya dunia ini berlalu, maka kita yang sudah berusia 40 tahun, 50, 60, 70 tahun, coba lihat ke belakang. Tahun-tahun yang telah berlalu bersama kita, ayuhal ikhwah, dia seakan baru setahun atau dua tahun yang lalu. Kalau kita lihat ke depan, itu terasa jauh. Walaupun pada hakikatnya itu dekat. Karena Allah berfirman, "Wama yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariban." Dan siapa yang memberitahukan untukmu bisa jadi hari kiamat itu dekat. Kalau hari kiamat itu saja dihukumi dekat, tersisa tinggal sedikit, maka yang dibawa hari kiamat itu lebih cepat. Oleh karena itu orang Arab mengatakan, "Kullu ma huwa atin fa huwa qarib." Setiap perkara yang akan datang itu dekat. Karena setiap perkara yang akan datang di dunia ini, ikhwah, dia pasti terjadi sebelum hari kiamat. Nah, karena itu kata Utbah bin Ghazwan, tidak tersisa kecuali subabah, kesubabatul ira'i tasabbuha sahibuha. Wa innakum muntakiluna minha ila darin la fana'a la zawala laha fantakilu bi khairi ma bihadratikum. Dan sesungguhnya kalian, kata Utbah bin Ghazwan, akan berpindah meninggalkan dunia ini ke negeri yang tidak ada kefanaan di dalamnya. Tidak ada kebinasaan, tidak ada kematian di dalamnya. Maka berpindahlah kalian membawa sesuatu yang terbaik yang ada di sisi kalian. Antakiru minha bukhari ma bihadratikum. Sekarang soal pertanyaannya, apa yang terbaik yang kita siapkan untuk berpindah menuju negeri al-akhirah, seperti kata Utbah bin Ghazwan. Perkara terbaik insyaAllah kita semua sudah sering mendengar, disebutkan oleh para ulama, para asatidah, dan juga kita membacanya, adalah at-tauhid. Itu perkara terbaik, at-tauhid, yang disiapkan oleh seorang mukmin. Dalilnya banyak dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah, juga nas minas sahabah. Nas lafad dengan nas dari para sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in. Waqad rawa Muslim, al-Imam Muslim, telah meriwayatkan dari jalannya Abdurrahman ibn Shumasa al-Mahri rahimahullah, kata beliau, hadarna Amr bin As wa huwa fi siyaqatil maut. Kita masuk menjenguk Amr bin As, sahabi jalil, ya, ahad qadatul Islam, salah seorang komandan yang menaklukkan daerah Mesir dan sekitarnya. Kita masuk menemui beliau dalam keadaan nafis karatul maut, dalam keadaan mau meninggal. Qala fahawwala wajhu ila al-jibar faja'alahu yabki. Amr bin As yang keutamaan yang luar biasa ketika mau meninggal, ketika sakaratul maut dia memalingkan wajahnya ke tembok dan dia menangis. Ya ibnuhu yakul ya abati, ama basyaraka Rasulullah bikadha, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadha, wahai bapakku, bukankah Rasulullah memberikan kabar gembira tentangmu bahwa kamu begini dan kamu begitu? Tatkala mendengar ucapan anaknya, kata Abdurrahman bin Sumazah, qala fa hawwala fa aqbala alaina bi wajhi, maka dia memalingkan wajahnya kepada kami, fa qala, kemudian dia berkata, inna kunna afdal ma kunna nu'iduhu la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kata Amr bin As, sesungguhnya perkara yang kami dahulu, ini saya dan para sahabatku, melipu Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara terbaik yang kami hitung untuk kami siapkan untuk berjalan ke negeri akhirah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, yaitu at-tauhid dan as-sunnah. Jadi kita ingin ikhwah, jangan seperti sebagian orang ketika terjadi goncangan, terjadi fitnah, dia mengatakan yang penting saya di atas tauhid. Kalau kamu cuma memilih di atas tauhid, anda takhtar la ilaha illallah, bagaimana tafal bi Muhammadin Rasulullah? Labud, harus al-Islam, al-Tawhid, al-Sunnah. Waqad kina li Ahmad ibn Hanbal, telah dikatakan kepada Ahmad ibn Hanbal, ya Aba Abdullah, as'alallah azza wa jalla an yumitana ala al-Islam. Ya Allah, ya Abu Abdullah, Masyid Imam Ahmad, mudah-mudahan Allah wafatkan kita di atas al-Islam, kata Ahmad, wa-Sunnah, dan di atas al-Sunnah. Kemudian mereka mengulangi kedua kalinya, ya Imam Ahmad, mudah-mudahan Allah wafatkan kita di atas tauhid, ke atas Islam, ala was-sunnah, dan juga as-sunnah. Karena al-Islam itu sendiri adalah as-sunnah, dan as-sunnah itu adalah Islam. Kemudian kata Utbah ibn Ghazwan, wa innahu qad dhukira lana anna al-hajra yulqa min shafati jahannam fayahwi fiha 70 aaman لا يدرك لها قعر ولا تبل أن فأجبتم. Kata Utbah bin Ghazwan, telah disampaikan kepada kami bahwasanya ada satu batu yang dilemparkan dari tepi jahannam, maka dia melayang di dalam jahannam 70 tahun lamanya, belum sampai ke dasarnya. 70 tahun ayat, batu itu melayang belum sampai ke dasar. Kalau mungkin untuk kita yang pernah belajar di pendidikan umum, pelajaran, kalau anak keliru bisa diluruskan. Ya, kalau anak keliru bisa diluruskan. Pelajaran fisika itu, hukum benda jatuh, itu dipercepat beraturan. Maksudnya, satu detik ini misalkan dia 100 km per detik, maka dua detik berikutnya, dia akan lebih cepat dipercepat beraturan. Dia berlipat kali ganda. Ini menunjukkan bahwasanya neraka itu sangat dalam, sangat besar, sampai batu yang 70 tahun lamanya itu belum sampai ke dasarnya. Luar biasa dalamnya. Dan Rasul mengatakan, kata Utbah, la tumla anna, walaupun dalam dan luas seperti itu, akan dipenuhi oleh penghuni. Tidak ada yang kosong masuk ke dalam jannah. Kalau mendengar seperti ini, ayuhal ikhwah, yanba'is fi qalbika al-khawfu minan nar. Ini seharusnya kita menyadarkan kita rasa takut dimasukkan ke dalam jahannam. Kalau kita hitung manusia dari zaman dulu sampai sekarang, kemudian kita bandingkan dengan luasnya jahannam, dalamnya jahannam, jangan-jangan kita tidak selamat. Karena saking luasnya itu. Waqad dhukira lana anna ma baina al-misra'ain min masari' al-jannah masirata 40 aaman wa la ya'tiyanna 'alayhi yawmun wa huwa kadhidun min az-zihab. Dan sebaliknya kata Utbah, disampaikan pula kepada kami bahwasanya antara misra' itu bagian pintu ini ke sebelahnya, saya enggak tahu apa namanya, bahasa Indonesianya. Ini pintu dinding yang sebelah ke dinding yang sebelah, namanya Misra'ain. Antara dari dinding yang satu ke dinding yang satu, dari pintu surga itu 40 tahun perjalanan. Dan biasanya kalau bangunan atau ruangan itu tentu pintu lebih kecil dari ruangannya. Kalau pintunya sebesar itu, maka surga Allah Azza wa Jalla, kata Allah Azza wa Jalla, ardi wa ka'ardi samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Orang Arab mengatakan luas seluas langit dan bumi, atau dia kekal selama langit dan bumi ini ada, itu maksudnya tidak bisa dihitung luasnya dan waktunya tidak bisa ditentukan. Ini juga Yunus, dia membangkitkan rasa berharap bahwasanya kita berharap dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Fal mu'min, seorang mu'min ayyuhal ikhwa, fi hadhihi hayat, dalam kehidupan ini, di antara khauf, takut dan berharap. Dan dia adalah dua sayap bagi manusia untuk terbang menuju Allah. Sebagaimana burung itu dia mempunyai dua sayap. Kalau tidak ada salah satu dari keduanya, la khaufu wa la raja, matinya. Kemudian kata Utbah bin Ghazwan, wa hadha baitul qasid. Dan ucapan yang berikutnya ini, karenanya anak ingin bersama antum membacakan wasiat Utbah bin Ghazwan. Kata Utbah bin Ghazwan, walaqad ra'aytuni sabi'a sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laysa lana ta'amun illa waraqu syajara hatta qarihat asdaquna. Kata Utbah bin Ghazwan, saya pernah melihat saya termasuk satu dari tujuh orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di awal-awal Islam, ayuhal ikhwa, kaum muslimin sedikit. Jadi antum, kita ini ayuhal ikhwa, kalau lihat misalkan ahli batin lebih banyak daripada kita, jangan goyang. Sering diulang, kebenaran itu tidak diukur dari banyaknya jumlah. Jangan kita lihat ahli batin banyak, kita goyang. Lah, akhi. Hana Utbah ibn Ghazwan mengatakan, laqad ra'aytuni sabi'a sab'atin ma'a Rasul. Cuma tujuh orang bersama Rasul. Sudah begitu, kita tidak punya makanan kecuali daun pohon. Sampai kita makan qarihat asdaq. Asdaq itu ini. Kalau orang sakit sadar kan menghancur di bagian sini ya. Itu karena tidak ada makanan, makan daun di sininya pecah. Jumlahnya sedikit, tidak punya makanan. Al-haq ayyuhal ikhwa, kebenaran itu tidak diukur dengan banyaknya jumlah. Dan syekh kita, syekhuna, sudah ulang-ulang kali itu. Ada orang mengatakan tidak berhasil dakwah karena pengikutnya tidak ada. Kata siapa? Ada Nabi datang tidak membawa pengikut. Kalau kamu melazimkan dari konsekuensi ucapanmu, entah kafir, kamu kafir. Karena Nabi ini dia datang tidak membawa pengikut. Apakah dia gagal dalam dakwanya? Dia tidak gagal. Karena hasil itu yang memberikan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah tahu kaum ini berhak untuk mendapatkan hidayah, fataha qulubahum, Allah buka hati mereka. Kalau Allah tahu bahwasanya mereka tidak berhak mendapatkan hidayah, Allah tidak membuka hati mereka. Dan Nabi tidak keliru dalam dakwanya. Tidak ada Nabi yang keliru dalam metode dakwanya, tetapi itu pun tidak ada yang ikut beliau. Kemudian juga ayyuhal ikhwa, al-haq dia bukan berkasrat ilmu. Kebenaran ini bukan karena banyak ilmu. Ada sebagian orang mengatakan, oh ikut fulan mula ilmunya banyak. Ya akhi, al-haq dia bukan lesa berkasrat ilmu. Dan termasuk yang mengagumkan anak dengar dari Syekh Ruzi Kafidahullah, di Depok kemarin, beliau mengatakan laisa al-ibrah bi kathrati al-'ilm walakin al-'ibrah bi sihhati al-'ilm wa sihhati al-'amal wa in kana qalila. Lafaznya seperti itu, wala hafal. Bukan tolak ukur itu banyaknya hafalanmu, banyaknya ilmu, maklumat, informasi tentang ilmu. Tapi yang menjadi tolak ukur adalah ilmu itu benar tidak, walaupun sedikit. Karena ilmu yang benar itu akan terbang di atasnya amal yang benar. Berapa banyak orang-orang yang banyak ilmunya, inharafu, mereka menyimpang. Sampai kata Syekhul Islam, utu zaka'an walam yutu zaka'. Mereka diberikan kecerdasan, tidak diberikan kesucian. Hadza Imam Az-Zahabi rahimahullah, Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan dalam biografi As-Samman Abu Sa'd Ismail, Ahad Ru'us Ahli Dhalal, salah seorang pemimpin kesesatan di zamannya. Dia menyebutkan, setelah menyebutkan biografi dia, banyaknya ilmunya, banyaknya tulisannya, kuatnya kecerdasannya, kata beliau, hatafa adh-dhaka'u wa qala lastu binafi'in illa bitawfiqi min al-wahhabi. Kecerdasan itu dia berteriak, dia menyampaikan, saya tidak bermanfaat kalau tidak ada taufik dari Allah Azza wa Jal. Sebagian ahlul bid'ah wal munharifin wa ashabul mardah, orang-orang yang penyakitnya dalam hati, dia mengatakan, ah, fulan dari kalangan salafin katanya kuat manhajnya, tapi banyak salah dalam nahwu. Bahunya banyak salah. Ya akhi, di zaman ini, kata Syekh Muqbil, kalau si bawa datang hidup bersama kita, dia bicara, pasti banyak lahannya. Kita di zaman ikhtalat al-fil al-sul, bahasa Arab tidak lagi murni, kecuali sedikit orang yang umumnya. Walau fattasna ma fattasna, wajadkan lahan fi kalami. Kalau kita mau periksa, yang mengkritik saja, lahannya juga banyak. Maksudnya, ayat ikhwan, kebenaran itu tidak diukur dari banyaknya pengikut, banyaknya jumlah. Ada orang mengatakan, dakwahnya berhasil karena diterima oleh penguasa. Kata siapa ukuran dakwah berhasil diterima oleh penguasa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fafasaku fiha. Kalau seandainya kami menginginkan menghancurkan suatu negeri, kami jadikan penguasanya itu menjadi perusak. Kemudian kami hancurkan mereka. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima itu bukan ukuran. Hadza Musa datang kepada Fir'aun, qabil aw la qabil. Musa datang kepada Fir'aun, diterima, tidak diterima. Hadza Namrud, hadza Ibrahim, bahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada kaumnya, pembesar yang melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta taraduhu, sampai mereka mengusir beliau, sampai kata siapa? As-sahabi, laitani la kuntu jaza'an hina yukhrijuka kaumu. Seandainya saya masih muda, ketika nanti kaummu mengusirmu dari kampungmu. Yang mengusir beliau para pembesar Quraisy. Jadi bukan telak ukur ayat ikhwah. Bagaimana untuk melihat, lihat kepada kebenaran itu sendiri. Fama'ilud din, permasalahan agama jelas. Usulus sunnah, pokok-pokok sunnah jelas. Kayak tadi yang saya ngajar, Al-Wal Madin. Uzul sunnah lima. Dia perkaranya jelas. Agama ini kita tidak ada khafa. Wahada hakul laysa fihi khafa'un. Fada'ani min budayati tarik. Kebenaran agama Islam ini jelas. Lihat prinsip agama kita, prinsip sunnah, lazim. Banyak orang yang ikut bersama, alhamdulillah, tidak. Banyak harta, alhamdulillah, tidak banyak harta, alhamdulillah, aku lihat. Tetapi ingat kata Utbah bin Ghazwan, faltaqattu burdatan, fasaqattu baini wa baina Sa'd bin Malik, fattazartu binisfiya, wattazara Sa'd binisfiya. Saking tidak punya harta, kain, ada kain, itu dibagi dua. Setengah dia pakai untuk sarung, setengahnya dibagi untuk temannya. Sa'd ibn Malik, Sa'd ibn Abi Waqqas. Ini menunjukkan ayuhal ikhwa, ahlu sunnah, kalau mereka fi syiddatin, kalau kita dalam kesulitan, itu saling membantu ayuhal ikhwa, jangan cuek. Ini sunnah sahabat Ridwa. Dakwah ini, agama ini milik kita bersama. Bukan milik ustaz, bukan milik syekh. Ini milik kita semua. Dan yakini bahwasanya apa yang kita infakkan di jalan Allah itu akan diganti. Kamu berikan harta, insyaAllah, tapi sukarela ya. Bukan, jangan karena dipaksa. Kamu berikan, akan Allah ganti yang lebih baik. Kamu beri kebagikan ilmu, ilmumu akan bertambah. Kamu bagikan tenaga, akan menjaga kesehatanmu oleh Allah Azza wa Jalla. Jazaa' min jinsil amal, balasan itu sejenis dari amalan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Asma fi Sahihain, "Anfik yunfaq 'alaik wa la tu'i fa'illahu 'alaik." Kamu berikan infak akan diganti oleh Allah. Hai sahabat, ini para sahabat, lihat mereka bagaimana sunnahnya. Kain bagi dua, satu dia pakai, satu dia pakai. Tapi juga jangan ayuhal ikhwah, salafi kerjanya minta-minta. Jangan. Karena meminta itu, minta-minta perkara yang haram. Nah ya juz. Tidak boleh. Kalau kita meminta-minta, apalagi da'i. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada anak dan juga kepada yang lainnya. Ustaz kerjanya minta-minta. Sampai kalau ada orang lihat ustaz, ustaz proposal sudah datang. Ya akhi, kata Al-Jurjani rahimallahu, walau anna ahlal ilmi sawanuhu sawanahum, walau adzamuhu fil nufusi la'udzina, walakin ahahunuhu fahanuhu wadallisuhu. Muhiyya'u bil atwa'i hatta tajahama, a'ashqa bihi garsan wa ajmihi dhullatan, idhan fattikhadu jahli qad kana ahzama. Kalau kita membawa ilmu, itu menjaga kemuliaan. Ilmu ini dia punya kemuliaan. Kalau kita jaga kemuliaannya, maka orang akan memuliakan ilmu. Kalau orang memberikan, kita tidak minta, terima, jangan tembak. Jangan dikasih, Ustaz, fadol. Tidak usah. Pas pulang, kenapa enggak saya ambil saja itu uang. Dikasih, jangan meminta. Walatut bina, dikasih, walulian. Enggak dikasih, tidak lihat masalah. Habis itu. Kalau ahlu ilmu menjaga kemuliaan ilmu, maka ilmu akan dimuliakan. Tetapi kebanyakan orang yang menisbatkan diri kepada ilmu dari kalangan ahlu bid'ah wal munharifin, ya, mereka jadikan ilmu sebagai salah satu modal proposal. Sampai mereka mencoreng wajah ilmu. Orang tidak mau lagi belajar. Karena kalau belajar, ini kalau belajar, nanti lagi diminta uang. Ya akhi, kul ma as'alakum alaihi ajran wa ma ana min al-mutakallifin. Ini buat anak pribadi, buat ya mungkin buat ustaz, ya, para doa. Ya Allah, saya minta dikasih, alhamdulillah. Tidak dikasih, ayuh alikwa, imma dua. Imma bersabar di atas kefakiran seperti Al-Imam Ahmad. Ya illa, kalau tidak bisa bersabar, kerja, cari dunia. Bukan perkara yang haram. Hadha Qais ibn Asim al-Minkari, أحد حكماء الصحابة قيس بن عاصم المنقر التابعي الصحابي بني تميم ketika mau meninggal anak-anaknya minta nasihat. Ya bapak, kasih nasihat. Di antara nasihatnya, alaikum bil mal wastina'ihi, wajib bagi kalian untuk mencari harta. Tapi ingat, mencari harta bukan tujuan utama. Kalian cari harta, wastina'i, dan berusaha untuk menghasilkan harta. Fa'innahu man bahatun lil karim wa yustagna bihi anil la'im. Syahidnya di sini. Karena kalau kita punya harta, itu menjadikan kita dihargai oleh manusia. Antum lihat manusia ini otak-otaknya banyak otak duit, otak rupiah. Kalau dia lihat orang banyak harta, walaupun otaknya kayak sapi, tetap dihormati oleh dia. Kalau dia lihat orang yang otaknya baik, agamanya baik, tapi uangnya sedikit, direndahkan oleh dia. Kebanyakan manusia seperti itu. Makanya kata Qais bin Asim al-Munkari, فَإِنَّهُ مَنْ بَحَةٌ لِلْكَرِيمِ. Dia menjadikan seseorang bisa dihargai oleh manusia. وَيُسْتَغْنَى بِهِ أَنِ اللَّئِيمِ. Dan dengan harta itu, kita menjaga diri kita dari orang-orang yang tercela. Banyak manusia yang dikhwa, illa man rahimallahu, kecuali dirahmati oleh Allah. Dia kasih kepada kamu uang, dia makan dari kehormatanmu. Ya'ni ma yu'ti ikhlasan. Banyak mereka tidak memberi ikhlas. Atau istilah mereka, tidak ada makan siang gratis. Orang memberikan harta, misalkan, antum kita bawa dakwah, cari-cari donatur. Dia kasih uang, tapi dia juga ikut-ikut ngatur. Ustaz, kalau tidak begini, saya tidak mau kasih. Siapa? Anta tunfik minlah. Kamu berinfak karena Allah saja. Wa'ala kul ayu alikwa. Kada Qais bin Asim al-Munkari, fa'innahu man ba'atun lil karim, wa yustagna bihil anillai, wa iyaka, wa mas'alatun nas. Dan hati-hati, jangan kamu meminta harta manusia. Tapi kalau mereka kasih, ya akhi terima. Rasul dikasih, terima hadiah. Beliau tidak makan sedekah, tapi terima apa? Hadiah. Demikian pula Umar ibn Khattab, Abu Bakar, wa jami'us sahabah. Radhiyallahu anhum ajma'in. Ini ayuhal ikhwah, kondisi para sahabat di awal dakwatul Islam. Tetapi setelah itu kata Utbah bin Ghazwan, fama asbaha al-yawma minna ahadun illa asbaha amiran ala misrin minal ansar. Adapun di hari ini kata Utbah bin Ghazwan, tidaklah saya dan Sa'd bin Abi Waqqas kecuali sudah menjadi gubernur. Sa'd bin Abi Waqqas gubernur di Kufah, Utbah gubernur di Basrah. Maksudnya ayuhal ikhwah, Allah tidak menurunkan al-Islam dan menjadikan manhaj salaf ini supaya pengikut-pengikut ini terus menerus dalam kemiskinan dan kefakiran. Tidak. Dunia, harta, jabatan, dia tidak ada kaitannya dengan iman. Tidak ada kaitannya. Allah yu'ti dunia, Allah berikan dunia kepada kafir, kepada mukmin, kepada mubtadi', kepada salafi. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika diuji dengan kefakiran, mereka bersabar. Sampai makan daun pohon. Tetapi setelah itu Allah bukakan dunia, ada yang punya harta, bukan 7 turunan lagi, 70 turunan tidak habis-habis. Ada yang jadi gubernur. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Namun kata Utbah bin Ghazwan, wa inni a'udhu billah an akuna fi nafsi aziman wa inda Allahi sabira. Akan tetapi sungguh saya berlindung kepada Allah setelah menjadi gubernur ini, saya menganggap diri saya besar. Padahal hakikatnya kecil di sisi Allah Azza wa Jal. Seperti ini ayuhal mu'min. Kalau kita diberikan diberikan ujian dengan fakir kemiskinan bersabar. Tapi kalau diberikan kenikmatan, jangan menganggap diri kita besar. Dulu bodoh, sekarang punya ilmu, jangan jadi narsis. Saya yang paling berilmu. Lah, hadi, biasa saja. Dulu miskin, diberikan harta, jangan, ini karena saya hebat, pintar cari harta. Lah, biasa saja. I'tarif annahu fadlallah. Kenali dan akui itu adalah keutamaan Allah Azza. Karena, kalau seperti itu, bisa jadi kita kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Utbah bin Ghazwan, وإنه لم يكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبة أمرها منك وستخبرون وتجربون الأمراء من بعدنا. Ini potongan terakhir, tidak perlu kita syarah ya, karena cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelas ayuhal ikhwah, maksud daripada wasiat ini adalah kita memberikan inayah dengan at-tauhid dan juga dengan as-sunnah. Dan kalau kita diuji Allah dengan kesulitan, usbir ya akhi, bersabar. Dan jangan mengukur kebenaran dengan jumlah, dengan banyaknya ilmu, dengan banyaknya pengikut, dengan diterima orang-orang, para pembesar. Ta'arruf alal haq, kenali kebenaran, dia jelas kata Rasulullah SAW, taraktukum ala misli bayda laylaha kana hariha la yazigu anha illa halik. Ya, saking jelasnya usul agama kita itu, malam dan siangnya itu sama, tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi, saking jelasnya itu. Kenali kebenaran dengan kebenaran itu sendiri, karena cahaya kebenaran itu lebih terang daripada matahari. Walaupun ada orang matahari seterang itu, dia juga tidak melihat, bukan karena matahari yang salah, tapi memang kerana dia membutakan matanya sendiri. Kebenaran, cahaya kebenaran seterang apapun, dia butakan mata hatinya. Fala'ara, kenali kebenaran, yatamassak bihi, diuji, bersabar, diberi harta, bersyukur, dan jangan tertipu dengan diri sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan taufik, dan ana berharap, berdoa kepada Allah, bahwasanya apa yang Allah mudahkan ini, bisa kita jaga, bisa dikukuhkan oleh Allah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum, kalau ada ucapan yang tidak pantas atau ungkapan yang tidak mengenai hati antum, fa astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.